Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pada kesempatan sore hari ini, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa duduk di salah satu rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kehadiran kita di dalam majlis ta'lim ini benar-benar memberikan beragam faidah dan memberi keberkahan, yang faidah atau keberkahan tersebut meliputi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Semoga kehadiran kita dicatat sebagai amal saleh dan merupakan bahagian dari taqarrub kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagian dari upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam sore hari ini, kita akan mengangkat hal yang terkait dengan permasalahan taubat. Dan pada kesempatan sore ini pula, kita akan coba melihat, menilik kisah dari seorang ulama, salah satu dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Al-Fudail Ibn Iyad Ibn Mas'ud Ibn Bishr adalah merupakan al-imam, al-qudwah, orang yang patut diteladani Syekhul Islam, termasuk rujukan di dalam memahami agama. Beliau dilahirkan di wilayah Samarkand, kemudian tumbuh di daerah Abyawarda, kemudian beliau hidup pula di daerah Al-Khurasan. Kehidupan beliau rahimahullah adalah kehidupan yang tidak putih bersih, dalam pengertian Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah pernah hidup di dalam sisi atau usia di dalam umurnya, pernah hidup di dalam kehidupan yang kelam. Dikisahkan bahwasannya ia adalah seorang perampok. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah dulu sebelum mempelajari agama, ia adalah seorang perampok yang suka merampas harta barang yang dibawa oleh para musafir, orang yang di dalam bepergian. Ia beroperasi antara wilayah Abyawarda dan Sarkhas. Wilayah operasi dari Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Hingga dikisahkan bahwasannya kehidupan malamnya senantiasa diliputi dengan kemaksiatan, dan kaum muslimin di sana merasa ketakutan apabila mendengar nama Fudail Ibn Iyad. Hingga apabila ada orang yang berlalu di wilayah yang dikuasai oleh Fudail Ibn Iyad, maka mereka akan berlalu atau melintas di wilayah tersebut secara cepat, bahkan menghindari jangan sampai malam atau larut malam masih berada di wilayah tersebut. Kenapa demikian? Fa inna fudailan 'ala tariqi yaqta'u 'alaina. Karena sesungguhnya mereka khawatir Fudail akan membegal, merampok terhadap diri kita. Demikian rasa takutnya mereka terhadap Fudail Ibn Iyad. Dari waktu ke waktu kehidupannya diliputi dengan penuh kemaksiatan, hingga pada satu waktu disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, wa kana sababu taubatihi annahu ashiqa jariyatan, dan sebab tumbuhnya taubat pada diri Fudail ketika ia jatuh cinta kepada seorang wanita, hingga kemudian ia berupaya untuk bisa mendengar suara wanita tersebut. Dan apa yang ia lakukan? ia naik ke dinding atap di mana wanita itu berada. Dan ketika itulah Fudail ibn Iyad rahimahullah mendengarkan alunan Al-Quran yang dibaca oleh wanita tersebut. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum, dalam surat Al-Hadid ayat ke-16. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk, untuk hati-hati mereka khusyuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, Fudail kemudian mengatakan, bala ya Rabbi qad ana faraja'a. Benar wahai Rabbku. Maka kemudian Fudail pun rujuk kembali kepada Rabbnya, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fudail menyatakan, Allahumma inni qad tubtu ilaika waj'altu taubati mujawaratal baitil haram. Ya Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada dirimu, dan jadikanlah aku dengan taubatku ini orang yang berdiam diri di Baitul Haram, yaitu di Masjidil Haram. Demikian sepintas kisah dari Fudail ibn Iyad rahimahullah. Dan kita lihat bagaimana ketika hidayatul taufik masuk menyelinap ke dalam hati Fudail ibn Iyad rahimahullah, seketika itu juga ia luluh, ia kemudian merujuk dan menyadari tentang apa yang selama ini ia perbuat adalah sebuah hari-hari yang kelam, hari-hari yang penuh kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan dirinya. Maka sesaat setelah mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, Fudail ibn Iyad rahimahullah langsung menyatakan taubatnya. Dan semenjak itu Fudail ibn Iyad kemudian mempelajari agama dengan penuh keseriusan. Dan inilah yang menjadikan kemudian Fudail ibn Iyad merubah lembaran-lembaran hidupnya yang awalnya dihiasi dengan berbagai nokta hitam. Kini lembaran-lembaran baru ia tulis dengan penuh amal soleh, amal kebaikan. Maka kemudian Fudail ibn Iyad rahimahullah beranjak meninggalkan tanah kelahirannya untuk kemudian menuju ke Mekkah. Setelah mempelajari din, mempelajari agama, banyak pujian, banyak tazkiyah dari para ulama yang lain, hingga disebutkan bahwasannya pada diri Fudail ibn Iyad disebutkan fa ajral hikmata ala lisanih, bahwasannya hikmah, sikap bijak meluncur dari lisannya. Maka Fudail ibn Iyad banyak mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata yang kemudian dinukil dan dijadikan sebagai bentuk pelajaran bagi orang-orang yang kemudian. Para ulama banyak memberikan kepada Fudail Ibn Iyad karena sikap solehnya, karena sikap yang penuh mendalam terhadap pemahaman agama, sehingga ia dijadikan sebagai atau diberi julukan sebagai Al-Imam atau Syekhul Islam. Al-Mujawiru biharamillah, dia adalah orang yang menetap bermukim itikaf di Masjidil Haram dalam rangka untuk menuntut ilmu. Di antara kalimat-kalimat hikmah yang disampaikan oleh Fudail Ibn Iyad rahimahullah, di antaranya kata Fudail Ibn Iyad, wallahi ma yahillu laka antu'dhiya kalban wala khinziran bighairi haqqin, fakaifa tu'dhi musliman. Demi Allah, tidaklah halal bagi engkau menganiaya seekor anjing. Demikian juga tidak halal bagi dirimu untuk menganiaya seekor babi dengan cara yang tidak hak, cara yang tidak benar. Maka bagaimana mungkin engkau menyakiti seorang muslim? Kita perhatikan bagaimana kalimat yang penuh hikmah, penuh bijak ini. Ketika Fudail menyatakan bahwasannya untuk menyakiti, menganiaya seekor anjing atau babi, yang jelas babi itu pun adalah haram untuk dimakan. Namun demikian, tidak dibenarkan kemudian seorang melakukan bentuk penganiayaan terhadap binatang tersebut dengan tanpa hak. Maka kalau seekor anjing, seekor babi saja tidak boleh diperlakukan, dianiaya, disakiti dengan tanpa hak, bagaimana mungkin itu bisa terjadi pada diri seorang muslim? Artinya bahwasannya terlebih kepada seorang muslim tentu tidak boleh lagi, dan sangat tidak boleh, tidak diperkenankan untuk kemudian seseorang menyakiti, mendzalimi. Maka ini diantara kata-kata bijak dari Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Kemudian juga kita lihat kata-kata bijak Fudail Ibn Iyad rahimahullah dalam hal muamalah beliau terhadap waliul amr. Qala Abdul Samad bin Yazid, sami'tu Fudail yaqul, لو أن لدعوة مستجابة ما جعلتها إلا في إمام فصلاه الإمام صلاه البلاد والعباد. Dari Abdul Samad bin Yazid, ia menyatakan, aku telah mendengar Fudail menyatakan, seandainya aku memiliki satu doa yang dikabulkan, maka aku akan persembahkan doa itu, maka tiadalah aku persembahkan doa tersebut kecuali untuk seorang pemimpin. Maka fasolahul imami, apabila pemimpin itu baik, solahul ibad, solahul biladi wal ibad, maka akan baik pula negeri dan penduduknya. Lihatlah bagaimana Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah telah memiliki sikap yang jelas kepada waliul amr, kepada pemerintah. Seandainya ia memiliki satu doa yang doa itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan panjatkan doa itu untuk pemimpin, untuk imam. Karena sesungguhnya apabila imam itu baik, maka akan baik negeri dan penduduknya. Cara pandang yang sangat luar biasa, cara pandang yang sangat cerdas, yang benar-benar disinari oleh cahaya Islam. Kebaikan pemimpin tentu akan membawa kebaikan kepada negeri dan masyarakatnya. Maka kunci daripada kebaikan negeri dan masyarakat tersebut adalah pemimpin. Maka doakanlah pemimpin kepada kebaikan. Itu diantara pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Demikian juga Fudail Ibn Iyad mengajarkan kepada kita tentang prinsip-prinsip hidup. Disebutkan oleh beliau, la yaslamun laka qalbuka hatta la tubali man akala dunya. Kata Fudail Ibn Iyad, tidaklah akan selamat dirimu, hatimu, sampai engkau tidak mempedulikan terhadap makanan dunia. Qila lahu, ditanyakan padanya, mazzuhdu, apa itu zuhud? Qala al-qunu'. Zuhud adalah al-qunu', merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada diri hamba tersebut. Qila, kemudian ditanyakan, mal wara', apa itu al-wara', sikap wara' itu apa? Kata Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, al-ijtinabul maharim, yaitu menjauhi larangan-larangan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qila mal ibadatu, ditanyakan kepada beliau, apakah ibadah itu? Qala ada'ul fara'id, yaitu menunaikan hal-hal yang wajib, kewajiban-kewajiban yang diembankan pada dirinya. Qila, kemudian ditanyakan, mattawadu', apa itu tawadu'? Qala, maka jawabnya, antakhdu'a lil haq, engkau merendahkan dirimu pada kebenaran, merendahkan dirimu terhadap al-haq. Itulah at-tawadu', orang yang tawadu. Wa qala asaddul wara' fil lisan, dan sebaik-baik daripada sikap wara' adalah dalam hal lisannya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, kita melihat bagaimana pandangan-pandangan beliau terhadap prinsip-prinsip yang, kalau prinsip ini dijalankan oleh seorang muslim, maka ia akan menjadikan seorang muslim yang memiliki kepribadian yang sangat luar biasa. Ia akan berupaya untuk bersikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Itulah diantara sikap zuhud. Ia akan bersikap wara', yaitu ketika ia berusaha untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akan penuh bersikap ibadah yaitu menunaikan kewajiban-kewajiban yang ada pada dirinya, dan tentu ia akan bersikap tawadu dengan bersikap rendah diri, rendah hati, menerima al-haq dengan penuh lapang dada. Ini adalah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah. Maka apabila kita melihat apa yang disebutkan sekilas dari biografi Al-Fudail Ibnu Iyad ini, kita akan mendapatkan sekian banyak pelajaran yang sangat berharga. Di antaranya adalah sikap ia untuk menerima al-haq, menerima kebenaran, dan ia berupaya untuk bisa menunaikan kebenaran tersebut setelah ia mendapatkan petunjuk. Kita dapatkan pelajaran dari kisah Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah ini, bagaimana ketika ia sudah menyatakan dirinya, Allahumma inni qad tubtu ilaika, ya Allah, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Apa yang ia lakukan? Ia kemudian beranjak menuju Mekah, ke Masjidil Haram. Dan di tempat itulah beliau rahimahullah menempa diri, belajar ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Dan kita lihat bagaimana sikap ini, apabila kita pelajari, tentu akan memberikan sesuatu yang memberikan pelajaran yang sangat baik kepada kita. Kita ingat di dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis yang panjang, yaitu yang mengisahkan tentang 100 pembunuh 100 nyawa. Bagaimana kisah pembunuh 100 nyawa ketika ia datang kepada seorang rahib, kemudian ia menyatakan keinginannya untuk bertobat. Namun sang rahib menyatakan tidak ada pintu tobat yang terbuka bagi dirinya. Kemudian ia datang kepada seorang alim untuk menyatakan apakah ada tobat bagi dirinya. Maka seorang alim menyatakan, na'am, wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, ya, tentu ada taubat untuk dirimu. Siapakah yang bisa menghalangi antara dirimu dengan taubat itu sendiri? Tapi kemudian seorang alim, dia menyebutkan ketika seseorang bertobat, ketika si pembunuh 100 nyawa ini bertobat, seorang alim itu menyatakan, intaliq ila ardi kada wa kada, engkau harus pindah dari negeri yang demikian dan demikian. Engkau harus beranjak meninggalkan tempatmu sekarang ini ke wilayah atau daerah yang disebutkan ciri-cirinya. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Karena sesungguhnya daerah yang akan engkau datangi itu, masyarakatnya adalah masyarakat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika engkau sampai di daerah tersebut, engkau pun beribadahlah kepada Allah bersama masyarakat, bersama mereka. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardu su'in, dan janganlah engkau kembali ke daerahmu, karena sesungguhnya daerahmu itu rusak, daerahmu itu jelek masyarakatnya. Lihatlah bagaimana kisah Fudail ibn Iyad ketika ia harus meninggalkan daerahnya, mencari daerah wilayah yang baik sehingga taubatnya terpelihara. Pelajaran yang kita bisa petik dari kisah Fudail ibn Iyad rahimahullah, bahwasanya ketika seseorang bertobat untuk memperbaiki diri, hendaklah ia berupaya untuk bisa mencari lingkungan yang baik sehingga taubat yang ia telah canangkan bisa terjaga dengan baik pula. Kalau ia seorang perokok, ingin bertaubat, berhenti dari merokoknya, ya tinggalkan teman-teman yang gemar merokok. Jangan sudah menyatakan, mengikrarkan, saya berhenti merokok, tapi masih bergaul, masih bercengkrama dengan orang-orang yang suka merokok. Yang demikian tentu tidak akan menjadikan dirinya untuk kemudian terpacu, bisa meninggalkan perbuatan yang demikian itu tadi. Kenapa demikian? Karena ia senantiasa diberi stimulus-stimulus, diberi rangsangan-rangsangan untuk kemudian bisa kembali lagi menjadi seorang perokok. Ini satu contoh keadaan. Dan demikian pula ketika seseorang di dalam kehidupannya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan segala macam hal-hal yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka ketika ia ingin bertaubat, tinggalkan teman-teman yang sedemikian banyak telah memberikan pengaruh kepada dirinya untuk melakukan kerusakan, melakukan kemaksiatan. Tinggalkan mereka. Karena sesungguhnya orang-orang yang demikian ini akan terus memberikan pengaruh, terus memberikan pengaruh kepada dirinya untuk terjatuh dan terjatuh lagi. Ini salah satu pelajaran ketika kita berupaya untuk bisa bertobat dengan sebaik-baiknya. Dan Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah benar-benar menjauhi wilayah yang wilayah itu adalah merupakan kekuasaannya. Dia orang yang paling ditakuti. Tetapi kemudian ia tinggalkan itu semua. Ia menuju kepada lingkungan yang baik. Lingkungan di mana agama, pemahaman-pemahaman agama bisa ia raih dengan sebaik-baiknya, yaitu Masjidil Haram. Demikian di antara faidah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan kisah taubat Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Kemudian ikhwah fiddin azakumullah, para ulama diantaranya menyebutkan syarat-syarat seseorang di dalam bertaubat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan 3 syarat. Sementara para ulama yang lain seperti Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan 5 syarat. Dari 3 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menambahkan 2 sehingga kemudian menjadi 5 syarat seseorang untuk bisa bertaubat secara benar-benar. Kalau Al-Imam An-Nawawi menyebutkan 3 syarat, yaitu yang pertama, melepaskan diri dari kemaksiatan yang ia lakukan. Yang kedua, menyesali atas apa yang telah ia perbuat, dari dosa yang telah ia perbuat. Dan yang ketiga, berazam, berbulat tekad untuk tidak kembali lagi mengerjakan perbuatan dosa tersebut. Itu tiga yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Riyadhus Salihin. Sedangkan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasannya, sebelum kita uraikan apa yang disebutkan oleh syarat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau rahimahullah menyebutkan bahwasannya at-taubah secara bahasa yaitu dari kata taba yatubu idza raja'a. Dari kata taba yatubu idza raja'a, apabila seseorang itu kembali. Secara syariat yang dimaksud dengan taubat, ar-ruju'u min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi. Yaitu ar-ruju', seseorang kembali dari berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, kembali kepada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan seagung-agung taubat dan sewajib-wajib taubat adalah minal kufri ilal iman, yaitu taubat dari kekufuran kepada keimanan. Kembali seseorang dari kekufuran kepada keimanan. Maka setelah seseorang taubat dari kekufuran kepada keimanan, kemudian diikuti dengan taubat minal kabair adz-dzunub, taubat dari dosa-dosa yang paling besar, kemudian martabah ats-tsalitsah, peringkat ketiga berikutnya yaitu at-taubah min shagair adz-dzunub, taubat dari dosa-dosa kecil. Ini diantara hal yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian beliau menjelaskan tentang lima syarat yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah asyartul awal, seseorang ketika bertobat, al-ikhlasu lillah, yaitu dia mengikhlaskan taubatnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjadikan taubatnya tersebut karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dimaksudkan taubatnya dalam rangka untuk riya di hadapan manusia, ingin dilihat oleh manusia. Tidak menjadikan taubatnya karena kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi benar-benar taubat yang ia lakukan, sikap rujuk yang ia lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena fulan wa alan, bukan karena khawatir kehilangan pengikut, bukan karena kemudian ia ingin dilihat oleh manusia, tidak. Namun taubat yang ia lakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dirinya ingin memperbaiki keadaan yang ada pada dirinya. Dengan taubat itu ia berupaya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki keadaan dirinya. Keadaan dirinya yang awalnya terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian ia ingin agar kemaksiatan-kemaksiatan itu ditutup dan kemudian berubah menjadi kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ia menginginkan dengan taubatnya itu perbaikan-perbaikan yang ada pada dirinya, sehingga tanggung jawab di akhirat nanti akan terasa lebih ringan dan segala sesuatunya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka taubat yang ia perbuat adalah ikhlas lillahi ta'ala. Syarat tsani, yang syarat yang kedua adalah an-nadmu ala ma fa'ala minal ma'asiyah, yaitu dia menyesal terhadap apa yang telah ia kerjakan dari bentuk kemaksiatan. Ia menyesal apa yang telah, kemaksiatan yang telah ia perbuat, sesuatu yang menjadikan dirinya menyesal. Sehingga dengan perasaan menyesal itu, ia tumbuh pada dirinya, tumbuh kejujuran untuk bertaubat. Berbeda manakala seseorang yang ia bertaubat bukan karena Allah, di dalam dirinya tidak ada rasa penyesalan atas apa yang ia perbuat, lalu kemudian ia pun taubatnya tidak dilandasi dengan kejujuran. Kejujuran itu tidak tumbuh pada dirinya, maka ia akan mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat berikutnya. Maka sikap bahwasanya penyesalan itu tumbuh pada dirinya ini penting, karena dengan sikap menyesal ia akan merasakan bahwasanya apa yang ia lakukan ternyata sesuatu yang salah. Ia merasa terpukul dengan perbuatan maksiatnya itu. Perasaan menyesal inilah yang menjadikan dirinya merasa terpukul, benar-benar menyesal. Bahkan mungkin ia mengucurkan air mata, menangis sejadi-jadinya karena penyesalan itu tadi. Ini bentuk taubat, syarat taubat yang kedua, benar-benar tumbuh penyesalan itu. Sehingga dengan tumbuh penyesalan, ia berupaya untuk bisa memperbaiki diri. Untuk bisa memperbaiki diri. Kemudian syarat yang ketiga yaitu ia harus melepaskan dari dosa-dosa, yaitu dia melepaskan dari dosa-dosa, meninggalkan apa-apa yang wajib untuk ia tinggalkan. Apabila seseorang tidak mengeluarkan zakat misalnya, sementara ia termasuk wajib, termasuk orang yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat, maka kalau seseorang itu ingin bertobat dari kesalahannya tidak pernah membayar zakat, maka perbuatan dosa dengan sebab tidak membayar zakat ini harus ia tinggalkan. Harus ia hentikan untuk berikutnya ia tunaikan zakat tersebut. Kemudian contoh lainnya, apabila seseorang selama ini tidak pernah berbuat baik, melakukan birrul walidain kepada kedua orang tuanya, tidak melakukan perbuatan baik kepada kedua orang tuanya, maka bentuk syarat tobat yang ketiga harus dia lakukan. Kalau ia ingin menghentikan dosa tidak melakukan perbuatan baik berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun dia menunaikan tobatnya dengan ikhlas, menyesal, tapi ia terus kemudian hari melakukan lagi kedurhakaan kepada orang tua, maka yang demikian ini dia telah melanggar syarat taubat yang ketiga. Agar taubatnya diterima, maka ia harus meninggalkan perbuatan dosa kepada orang tuanya, dan ia perbaharui sikap tersebut dengan menunaikan sikap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini syarat yang ketiga. Dan seseorang yang ia lakukan perbuatan dosa yang ia lakukan, para ulama membagi lagi, apabila dosa itu terkait yata'allaqu bihaqqillahi azza wa jal, fahada yakfi an tatuba bainaka wa bainar rabbik. Kalau dosa itu terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka cukup taubat yang engkau lakukan, taubat antara dirimu dan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kemudian seseorang menceritakan, menyampaikan kepada orang lain tentang dosa yang telah ia perbuat. Satu contoh misalnya, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada seorang sahabat bernama Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keadaan dirinya yang telah terjatuh kepada perbuatan zina. Maka ketika kali pertama ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya pergi, kembali engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan ia bercerita tentang dosa yang ia perbuat. Sampai kemudian untuk kali kedua ia datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia sampaikan kalau dirinya telah terjatuh kepada perbuatan zina. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh lagi ya, sahabat ini untuk kembali. Ya. Sampai akhirnya pada kali yang ketiga, ya, setelah beberapa lama kemudian orang ini datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyampaikan lagi bahwasanya dirinya telah terjatuh kepada perbuatan zina. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh ia pergi. Seraya Nabi meminta kepada para sahabat untuk melihat keadaan sahabat yang satu ini. Apakah ia ini mabuk? Apakah dia ini akalnya kurang waras atau bagaimana? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh ketika orang ini datang mengadu telah berbuat zina, kemudian menyuruhnya kembali. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar sudahlah, apa yang telah ia terjatuh pada perbuatan zina itu sudah, jangan diceritakan kepada orang lain. Hendaknya ia bertaubat kepada Allah, antara dirinya dan Allah subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Sudah, tutup masalahnya, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu diantaranya. Ya. Pelajaran yang bisa kita petik. Ya. Ketika hal-hal itu terkait hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Misalnya seseorang melakukan satu bentuk kemaksiatan. Yang kemaksiatan itu orang lain tidak mengetahuinya. Cukuplah kalau dia ingin bertobat, cukup dia bertobat kepada Allah, kemudian ia menyesal, ia ikhlas karena Allah, ia tinggalkan perbuatan dosa itu. Dan jangan diceritakan kepada orang lain tentang perbuatan dosa yang ia lakukan tersebut. Cukup antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Itu maksud daripada taubat. Yang demikian ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa ilal muhajirin. Setiap umatku itu dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilal mujahirin. Tadi saya bilang apa? Muhajirin. Ilal mujahirin. Kecuali orang yang dengan terang-terangan melakukan perbuatan tersebut. Kecuali orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa tersebut. Tapi selama ia melakukan perbuatan dosanya tersebut, ia misalnya khilaf, terlepas, tiba-tiba ia melakukan dosa itu karena emosinya dan lain sebagainya, dia menyesal dan tidak ada yang tahu, maka cukup dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sampaikan pernyataan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun apabila dosa itu antara dirimu dengan orang lain, maka yang demikian ini ada perinciannya. Misalnya seseorang ia bertaubat dari perbuatan mencuri harta seseorang, maka karena dia sudah terkait, perbuatan dosanya itu terkait dengan hak harta orang lain, maka taubatnya harus disertai dengan mengembalikan barang milik orang tersebut atau harta dari orang tersebut. Bagaimana jika ternyata orang tersebut sudah meninggal, diberikan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya juga tidak diketahui, maka disedekahkan atas nama orang yang dicuri barangnya tersebut. Itu manakala terkait dengan orang lain. Apabila itu kaitannya dengan mal, harta. Bagaimana jika terkait dengan orang lain tapi bentuknya bukan harta? Seperti apa? Seseorang memukul. Maka taubat yang ia tunaikan harus disertai dengan permohonan maaf kepada orang yang dipukul tersebut. Sampai-sampai manakala orang yang dipukul tersebut tidak mau memaafkan, kecuali harus dengan membayar, maka ia wajib untuk menunaikan pembayaran tersebut. Itu apabila terkait dengan fisik. Bila terkait dengan fisik, maka taubatnya harus diselesaikan juga dengan fisik. Kemudian yang ketiga, apabila terkait dengan orang lain tetapi menganiaya dalam bentuk kata-kata, ucapan, dengan lisan. Seperti misalnya mencela, menyakiti, menyerang dengan verbalnya, dengan lisannya, maka ia harus meminta maaf kada wa kada. Manakala permintaan maafnya itu pun tidak diterima kecuali dengan membayar dirham, maka hendaknya ia keluarkan dirham tersebut. Yang keempat, manakala keterkaitan dengan orang lain itu termasuk hak ghibah, yaitu seseorang membicarakan tentang kejelekan orang lain, maka hendaklah ia berupaya untuk meminta maaf dan kemudian menyampaikan kebaikan-kebaikan orang yang ia gibahi tersebut. Jadi ia sampaikan kebaikan-kebaikan dari orang yang ia gibahi tersebut. Ini diantara beberapa syarat seseorang yang melakukan taubat dan ia harus menghentikan perbuatan dosanya tersebut. Kemudian syarat yang kelima, syarat yang keempat, yaitu ia berazam untuk tidak mengulangi lagi terhadap apa yang ia perbuat. Dia harus tetap untuk senantiasa istiqomah di dalam taubatnya tersebut. Taubatnya tidak la'ab, main-main, bukan merupakan taubat yang sesungguhnya. Yang demikian ini tidak boleh. Itu syarat yang keempat. Ia berazam, bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya tersebut. Yang syarat yang kelima, yaitu ia menunaikan taubat tersebut fi zamanin tuqbal, yaitu pada zaman yang diterima fihi taubah, yang pada waktu taubat itu diterima. Karena sesungguhnya seseorang yang bertaubat pada saat atau pada waktu-waktu tidak diterimanya taubat, maka taubat itu tidaklah bermanfaat. Ada dua keadaan, yaitu waktu dua keadaan di mana taubat seseorang tidak lagi diterima. Yani bala buda antakuna taubat qabla hululil ajal, yakni al-maut. Taubat tidak akan diterima ketika taubat itu dilakukan sebelum tibanya ajal, sebelum tibanya kematian, dalam keadaan seseorang sudah sakratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an." Dan bukanlah taubat bagi orang-orang yang dia melakukan kejelekan-kejelekan sampai tiba pada diri mereka kematian, kemudian ia menyatakan qala inni tubtu al-an, sesungguhnya aku sekarang bertaubat. Tidak demikian taubat yang dalam keadaan yang demikian, ketika sedang dalam keadaan mendekati kematian, ini taubat yang tidak diterima. Kemudian keadaan yang kedua, yaitu ketika waktu tibanya waktu kiamat, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hijrata la tanqati'u hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'u taubah hatta tatlu'as syams min maghribiha. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hijrah tidak akan terputus sampai kemudian taubat terputus, artinya sampai hari kiamat. Dan tidaklah terputus taubat sampai terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Jadi Ketika kiamat, pintu taubat itu sudah tidak terbuka lagi. Jadi syarat yang kelima, taubat itu harus dilakukan pada waktu di mana waktu tidak tertutup pintu taubat padanya, yaitu dalam keadaan seseorang mendekati kematian, ajal. Yang kedua, ketika hari kiamat tiba, matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Maka ikhwafiddin azakumullah, itu diantara lima syarat seseorang menunaikan taubat. Maka hendaklah seseorang untuk bertaubat benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala, tumbuh penyesalan yang ada pada dirinya, kemudian ia meninggalkan kejelekan-kejelekan yang telah ia perbuat. Dan yang keempat, hendaknya taubat itu ia tunaikan dengan azam tidak akan kembali lagi, bukan taubat yang sekedar main-main, la'ab. Kemudian bukan pula taubat dalam rangka makir, untuk sekedar mengatur strategi, upaya mengalah dan seterusnya. Ini bukan taubat yang disyariatkan. Dan yang kelima, hendaklah seseorang bertaubat benar-benar pada waktu yang di situ pintu taubat tidak tertutup. Demikian ikhwah fiddin azakumullah, hal-hal terkait dengan permasalahan taubat. Ada pertanyaan, bagaimana cara taubat seorang jika ia ingin kembali menjadi seorang muslim? Ya, kalau ia telah kafir, ia kembali kepada iman, dia bersyahadat kembali. Kemudian ia berupaya untuk tidak menjadikan taubat itu sekedar main-main. Dia berupaya agar kemuslimannya tetap terjaga, akidahnya terjaga, ibadahnya terjaga, dan segala sesuatu terjaga. Maka hal-hal yang bisa menjadikan taubatnya rusak, taubatnya dianggap sebagai taubat main-main, hendaknya ia tinggalkan. Ia bersahadat kembali menjadi seorang muslim dan bergaul dengan sesama muslim. Ada yang pernah mengatakan taubat itu cuma sampai 3 kali. Jika dia sudah taubat nasuha 3 kali, maka taubat yang keempat tidak akan diterima. Contoh seorang peminum, dia bertaubat namun karena lingkungan dia minum minuman keras lagi, kemudian bertaubat lagi lalu minum lagi. Sampai dia bertaubat 3 kali, maka taubat yang keempat tidak diterima. Benarkah itu, Ustaz? Ya. Orang yang semacam ini namanya istihza, mempermainkan, mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian ulama menyatakan bahwasanya la tuqbal at-taubah minadz-dzambi ma'al israri 'ala dzanbin akhar. Kemudian ada pula ulama menyatakan tidak diterima taubatnya. Atau Syekh Ibnu Utsaimin sendiri menyatakan bahwasanya orang yang seperti ini namanya istihza, mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala, mempermainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh seorang muslim yang demikian. Kalau dia bertaubat, Ya, tadi sudah diberikan ilmunya. Kalau dia terpancing lagi untuk minum, maka ia harus segera pindah. Jangan bergaul dengan orang-orang yang peminum lagi. Ia harus segera pindah ke daerah yang jauh dari teman-temannya yang jelek ini, agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanda-tanda taubat seseorang itu diterima? Yaitu ketika 5 syarat itu dipenuhi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan menjalankan 5 syarat itu tadi, ya, semoga dengan menjalankan 5 syarat itu tadi, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan orang yang telah bertobat dari dosa masa lalu, tetapi ia senantiasa teringat dengan dosa tersebut, dan terkadang merasa tenang, senang jika ingat, tapi terkadang benci dan menyesal? Apa taubatnya diterima? Bagaimana cara syar'i agar dia bisa melupakan masa lalunya dan benci kepadanya? Ya, masa lalu kadang-kadang terus terekam di dalam benak seseorang. Untuk bisa melupakan, dia harus terus berbuat kebaikan dan kebaikan. Untuk bisa melupakan masa lalu, terus dia berupaya, berbuat amal soleh, bersedekah, beribadah, taklim, belajar, terus dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, aktivitas-aktivitas atau amal-amal kebajikan, sehingga lambat laun yang demikian itu akan mulai menghilang dari ingatannya. Dan tentu saja jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masa lalunya tidak kemudian terulang lagi atau dikerjakan lagi oleh dirinya. Taib, waktunya sudah habis. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.